إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سربه آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها رواه الترمذي وغيره. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah dan kitab yang lain bisyawahid dengan penguatnya hasan li ghairih fahuwa hujjah ثابت benar riwayat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda man asbaha barang siapa bangun di pagi harinya menghirup hawa kehidupan dalam keadaan aminan, dalam keadaan dia aman, tentram, tanpa rasa takut. Fi sirbih, pada dirinya. Atau fi sarbih, fi maslakihi wa tariqih, di jalan yang ditempuhnya. Al-maksud dia merasa aman, tenteram, tanpa ada kekhawatiran dan rasa takut yang menimpanya pada dirinya. Dan di mana saja dia berada di negerinya, di jalan mana saja yang dia tempuh, keamanannya terjamin sehingga dia merasa aman dan tenteram. Mu'afan fi jasadih. Merasakan kesehatan pada tubuhnya, pada jasmaninya. Tidak menderita penyakit yang menyakitinya. dan mengganggunya. Indahu qutu yaumih, di sisinya tersedia siap makanan primernya, makanan pokoknya, makanan sehari-harinya yang bersifat primer, yang bersifat pokok yang harus ada di rumahnya untuk nafkah wajib dirinya bersama keluarganya jika dia berkeluarga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa merasakan tiga nikmat ini, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha ay biasriha, maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia ini seluruhnya, seakan-akan dia telah menggapai dunia ini seluruhnya. Dia merasakan kebahagiaan dunia yang tiada tara. Tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa barang siapa merasakan tiga perkara itu bagaikan dia telah meraih dunia dan seisinya, menunjukkan tiga perkara ini penentu kebahagiaan hidup di dunia. Yang pertama adalah nikmatul aman, nikmat rasa aman, tentram. Apabila seseorang berada di suatu negeri, hidup berbangsa dan bernegara di bawah naungan Islam, di negeri Islam, kemudian rakyatnya, warganya merasakan keamanan dan ketentraman di negeri itu. Kemanapun mereka pergi dalam safar-safar mereka, dari satu wilayah ke wilayah yang lain di negeri itu, mereka merasa aman dan tentram. Tidak ada kekhawatiran adanya teror, tidak ada kekhawatiran adanya begal, adanya perampok, penjahat yang akan merampok, merampas, membegal dan membunuh. Luar biasa, ini nikmat yang wajib disyukuri. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatul aman telah datang permisalannya dalam Al-Qur'an sebagai gambaran besarnya nikmat ini. Bahkan nikmat ini pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik jahiliyah, kufar Quraisy di Makkah, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam Al-Qur'an sebagai perumpamaan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Quraisy, dan sebelumnya surat Al-Fil. Surat Al-Fil dari awal sampai akhir bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi Makkah, kufar Quraisy, padahal mereka kufar, mereka musyrikun, dan yang menyerang adalah Abrahah Al-Ashram dari Habasyah atas perintah Najasyi, penguasa Habasyah, dengan membawa pasukan dari Yaman, pasukan yang besar, jaisun ha'il kabir, dan bersama mereka al-fil al-kabir, gajah yang besar yang akan mereka gunakan untuk meruntuhkan Ka'bah. Dan kita tahu bagaimana akhir kisah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Padahal kufar Quraisy mereka musyrikun. Keadaan mereka lebih parah daripada Abrohah dan pasukannya. Najasyi dan pasukannya. Mereka orang-orang Nasara. Ahli kitab. Sementara penduduk Makkah dalam musyrikun mereka lebih jelek. Namun Allah hancurkan pasukan itu dengan tayir, burung ababil yang berkelompok-kelompok yang datang menghujani mereka dengan hujan batu, melempari mereka dengan rudal batu dari atas yang membinasakan mereka, untuk tetap terjaminnya keamanan di Makkah. Dan itu adalah merupakan tamhid persiapan akan diutusnya Nabiur Rahmah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu tahun gajah dan tahun itu pula. Tidak jauh dari peristiwa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Surat Quraisy setelah surat Al-Fil, Allah mengatakan li'ilafi Quraisy, peristiwa itu, peristiwa Al-Fil yang dikisahkan tadi, semua itu li'ilafi Quraisy, untuk ketenangan, ketenteraman dan keamanan orang-orang Quraisy di Makkah. I'lafihim rihlat as-sita'i was-sayf, yang mereka memiliki kebiasaan rihlah untuk berdagang di musim dingin ke negeri Yaman dan di musim panas ke negeri Syam. Negeri mereka sejahtera, datang rezeki mereka mingkul lima kan dari berbagai arah, lewat perdagangan di darat Yaman, Syam, dan juga perdagangan laut melalui laut merah yang ada di Jeddah, di Jeddah. Meskipun negeri itu ada negeri yang gersang, gunung batu, tidak ada pohon, tidak ada tanaman, namun datang dari luar rezeki. Saqahullahu ilaihim, Allah kirim buat mereka dengan perdagangan mereka yang mereka tekuni. Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait, oleh karena itu hendaknya mereka orang-orang Quraisy menyembah Rabb, penguasa Baitullah Ka'bah. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', yang telah mengenyangkan mereka, memberi makan kepada mereka, menghilangkan rasa lapar mereka, datang rezeki melimpah ruah. Wa amanahum min khauf, dan memberi ketenteraman kepada mereka, rasa aman kepada mereka, tidak ada rasa takut. Mereka disegani dan ditakuti oleh orang-orang Arab jahiliyah juhala yang ada di sekitar mereka di masa itu, sehingga mereka bebas rehla ke Yaman, ke Syam tanpa ada yang mengganggu. Mereka disegani dan tidak ada yang berani datang mengganggu mereka di haram Makkah, karena mereka yang tinggal di Makkah, yang menjaga haram Makkah, menjaga Ka'bah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada mereka kufar musyrikun. Namun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, kemudian mereka mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkufuri Nabi, mengkufuri risalahnya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut nikmat itu. Di akhir surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa daraballahu mathalan, Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan perumpamaan. Qaryatan kanat aminatan mutmainnah, sebuah negeri yaitu Makkah adalah negeri itu aminah, aman, tenteram. Tidak ada yang berani mengganggu sama sekali. Tenang kehidupan di situ. Luar biasa, amannya, tenteramnya. Ya'tiha rizquha min kulli, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Datang rezeki mereka melimpah ruah dari berbagai penjuru dunia. Sebagai digambarkan tadi, ya, perdagangan mereka di daratan dan di lautan datang masuk dari luar, padahal negeri itu gersang, batu, gunung batu, tidak ada pohon, tidak ada tanaman, namun dari luar datangnya. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan, min kulli makan. Namun fakafarat bi'an'umillah, kemudian penduduk negeri itu kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mensyukuri Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu, dan nikmat yang lebih besar dari nikmat tersebut yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah hukum mereka, fa'adzaqahu Allah libasal ju'i wal khaufi. Maka Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka kelaparan dan rasa takut. Fadzaqahu Allah libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un, dengan sebab ulah perbuatan mereka kufur. Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan mereka agar mereka kelaparan, kekurangan makanan menimpa mereka. Apa yang menimpa pada masa Yusuf, sinin ke sinin Yusuf, sehingga mereka merasakan itu, kelaparan mereka, tersiksa mereka karena doa Nabi alaihi salatu wassalam. Dan mereka merasakan khauf, ketakutan yang luar biasa setelah Nabi alaihi salatu wassalam yastaqirru fi daril hijrah bil Madinah. Setelah Nabi alaihi wasallam menetap di Madinah menyusun pemerintahan Islam sejak tahun pertama setelah penataan negara, Nabi alaihi salatu wassalam tidak henti-hentinya mengirim bu'uth, saraya, mengutus saria, pasukan-pasukan kecil untuk menghadang kafilah-kafilah mereka yang ke negeri Syam, menteror mereka untuk memberi pelajaran kepada mereka dan untuk menakut-nakuti mereka agar jangan coba-coba mengganggu Islam, mengganggu kaum muslimin. Mereka merasakan ketakutan dengan dikirimnya pasukan-pasukan kecil dari oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk menghadang mereka. Nikmat, dua nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya nikmat al-aman, nikmat aman tenteram yang dirasakan di suatu negeri. Oleh karena itu merupakan kewajiban pemerintah, penguasa untuk mereka bersungguh-sungguh memberikan jaminan ketertiban, keamanan dan ketenteraman kepada rakyatnya, dan memberi tindakan yang tegas kepada para pelaku kejahatan, membasmi kejahatan agar rakyatnya merasakan keamanan dan ketenteraman. Dan Itu pula sebabnya dilarangnya rakyat kaum muslimin untuk memberontak kepada penguasanya, kepada pemerintahnya, apapun yang mereka rasakan dari kezaliman, dikarenakan ujung suatu pemberontakan adalah keresahan, fitnah, pertumpahan darah, khauf, takut di sana sini, hilang rasa aman dan tenteram. Bukannya kezaliman itu hilang, namun kezaliman semakin bertambah dan semakin melebar skala kezaliman itu di antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Dan bisa kita ambil pelajaran apa yang menimpa negeri-negeri lain yang telah mengalami pemberontakan demi pemberontakan. Sampai hari ini rakyat Somalia menderita tanpa penguasa. Dan apa yang menimpa Syam, Suriah, ketakutan, tidak ada rasa aman dan tenteram. Ini mengingatkan kita kepada ucapan Umar radhiyallahu taala an, la islam illa bil jamaah. Islam tidak akan tegak kecuali ada jamaah yang menegakkan Islam tersebut. Wala jamaah illa bis sam'i wat tha'ah. Dan tidak ada jamaah tanpa, tidak terbentuk jamaah tanpa as-sam' wa tha'ah, tanpa mendengar dan taat kepada pemimpin jamaah tersebut, kepada penguasanya, pemerintahnya. Dengar dan taati penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang tidak mengandung maksiat, qadra istita'atina, sesuai kemampuan kita, fattakullaha mastata'tum. Dan jika perkara itu mungkar, maksiat, maka kita tidak menaati, namun kita tidak keluar ke jalan-jalan melakukan demonstrasi, apalagi sampai pada tingkatan melakukan pergerakan-pergerakan untuk penggulingan kekuasaan yang bukannya mengobati kezaliman yang ada. Jika terjadi, justru semakin menambah kezaliman, semakin menambah kemungkaran, skalanya semakin meluas, semakin membesar, dan hilang rasa aman, ketenteraman yang ada, ketakutan akan menimpa rakyat di sana sini, pertumpahan darah di sana sini, penjarahan di sana sini. Yang bisa dilakukan adalah berusaha menasihati bagi yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk itu, dan bersabar, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah agar dipilihkan pemimpin yang terbaik, yang memperhatikan maslahat al-ibad wal-bilad, yang memperhatikan maslahat hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, dan memperhatikan maslahat negeri. Ini nikmat yang pertama, nikmatul aman. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadih, dia merasakan sehat di tubuh. Masya Allah, ni'matu al-afiyah fil jasad, ni'mat selamatnya, bebasnya tubuh, jasad, jasmani dari penyakit, dari berbagai penyakit yang mengganggu dan menyakitkan. Nikmat yang besar. Oleh karena itu, seorang yang beriman kepada Allah, seorang muslim diajari oleh nabinya, setiap kali dia bangun dari tidur untuk berzikir, berdoa kepada Allah, mengingat nikmat. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikri. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kesehatan pada tubuhku, membebaskan tubuhku dari gangguan penyakit, bangun dalam keadaan bugar, segar, sehat, tanpa penyakit yang mengganggu, yang menyakitkan. Warabda alaiya ruhi, dan mengembalikan ruhku kembali, menghidupkan aku kembali. Wa'adina li bidzikri, dan mengizinkan aku kembali untuk berzikir, mengingatnya, memujinya, beribadah kepadanya. Satu nikmat ini masuk dalam zikir kita bangun, menunjukkan besarnya nikmat tersebut. Seseorang terbangun dalam keadaan sehat jasmaninya, yang dengan itu dia bisa menjalankan aktivitas kesehariannya untuk mengupayakan manfaat-manfaat duniawinya, menjalankan maisahnya, profesinya, untuk mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Dan lebih dari itu semua, dia bisa menjalankan aktivitas ibadahnya. Semakin sehat seseorang, semakin kuat jasadnya, maka semakin banyak ibadah yang bisa dia kerjakan. Bisa mengerjakan berbagai ibadah. Semakin kuat dan sehat, semakin banyak fadhail yang bisa dia kumpulkan, qiyamul lainnya bisa dia laksanakan, puasa di siang harinya juga mampu karena kuat dan sehat, serta ibadah-ibadah yang lainnya, qiraah Qur'annya, zikirnya, dan yang lainnya. Dan jika dia kuat bekerja, diberi rezeki yang banyak oleh Allah, dia bisa berinfak, berzakat, bersedekah, naik haji, umrah, dan seterusnya. Luar biasa nikmat kesehatan. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan pada hadis yang lain, ni'matani magbunun fihima kathiru minan nas. Ada dua nikmat merugi banyak dari manusia. Tidak memanfaatkan dua nikmat tersebut, lalai dari dua nikmat itu dimanfaatkan dengan baik. As-sihhatu wal farad, nikmat kesehatan. Jika sudah sakit, bangun dari tidur dalam keadaan tubuh pegal-pegal, linu, sakit ini, sakit itu, aktivitas macet, ibadah pun terganggu. Wal farad, kesempatan banyak dibuang. Kesempatan tersebut faragh yang seandainya dimanfaatkan untuk yang bermanfaat, manfaat akhirat dan manfaat duniawi, namun dibuang dengan sia-sia, dengan berbagai permainan-permainan, perbincangan-perbincangan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, terbuang begitu saja, tidak menghasilkan manfaat duniawi, apalagi manfaat akhirawi. أقول ما سمعت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ورضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أيها الناس عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا من أصبح آمنا في سربه في سربه معافا في جسده والأخير عنده قوت يومه di sisinya ada makanan pokoknya, makanan sehari-harinya siap tersedia sehingga dia tercukupi. Bukan termasuk orang yang tidak terpenuhi hajat sehari-harinya yang bersifat pokok, primer. Luar biasa. Nikmat. Sehingga dia tidak termasuk dari kalangan orang yang miskin, yang kekurangan, terkadang makan, terkadang tidak. Terkadang cukup, terkadang tidak cukup. Apalagi menjadi seorang yang fakir, yang tidak punya apa-apa. Sama sekali. Sehingga mengharuskan minta bantuan, minta pertolongan. Harus meminta uluran tangan orang lain untuk dibantu. Dan itu pada hakikatnya berat atas jiwa. Bagi orang yang menjaga iffah, menjaga kehormatan dirinya dan kewibawaan dirinya. Sehingga ketika seseorang diberi kecukupan oleh Allah, luar biasa nikmat. Ya. Tidak harus menjadi orang yang tergolong agniya, ghaniyyun minal aghnia, dari kan orang yang kaya, yang berlebihan. Minimal sudah diberi kecukupan. Siap tersedia selalu makanan sehari-harinya di sisinya. Tidak tergolong fakir, tidak tergolong miskin. Dan dia merasa puas dan cukup dengan yang ada. Nikmat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa beramal saleh dari kalangan lelaki atau wanita, wa huwa mu'min, sementara dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami akan beri dia kehidupan yang baik." Walana jazianum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami balas amalan mereka dengan pahala yang lebih baik, lebih besar daripada amalan-amalan itu sendiri. Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman beramal saleh adalah insyirahus sadr wa tumaninatul qalb. Insyirahus sadr, lapangnya dada. Tumaninatul qalb, tenangnya hati. Apapun kondisi yang terjadi. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi alaihi wasallam pada hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Amruhu kulluhu khair, seluruh urusannya baik. Walaysa dhalika illa lil mu'min, dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin. Kaifa dhalik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asabat sarra syakar, jika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Wa in asabat hu darra sabar, dan jika dia merasakan derita, tertimpa musibah, dia bersabar. Fakana khairan lah, maka menjadi baik baginya. Nikmat, musibah, semuanya menjadi baik. Jika nikmat dia bersyukur, jika musibah dia bersabar, semua jadi baik. Dan tetap lapang dadanya, tenang hatinya. Tidak goncang dengan kondisi apapun. Tabah ketika ada musibah. Tetap lapang dadanya dan tenang hatinya. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan pada hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, "Qad aflaha al-muslim, qad aflaha man aslama, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Sungguh telah berbahagia, beruntung orang yang masuk Islam. Kemudian dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang cukup. Ruziqa kafafan, rizqan kafian yakuffu bihi wajha an su'ali ma fi aidin nas. Dengan rezeki itu dia bisa menjaga kehormatan wajahnya, kehormatan dirinya dari meminta apa yang ada di tangan manusia, karena dia sudah cukup. Walhamdulillah. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah Subhanahu wa taala memberi dia qanaah, kepuasan, perasaan puas dengan apa yang diberikan. Banyak sedikit cukup. Nah, selalu merasa cukup. karena dia memiliki qanaah. Pada hadis yang lain, hadis Anas bin Malik riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatan." Sesungguhnya Allah tidak akan mendzalimi seorang mukmin satu kebaikan apapun yang dikerjakannya. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Satu kebaikan dikerjakan seorang mukmin, dia diberi rezeki dengan itu di dunia oleh Allah, dan di akhirat dia dibalas dengan pahala. Wa ammal kafir, adapun seorang kafir, fayut'amu bihasanati ma'amila biha lillahi fid dunya. Orang kafir jika mengerjakan kebaikan karena Allah, maka dia diberi makan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah di dunia. Hanya sampai di situ. Walam yakun lahu fil akhirati hasanatun yujza biha, dan dia tidak memiliki satu kebaikan pun untuk dibalas di akhirat. Hanya diberi makan rezeki di dunia karena kebaikan-kebaikan itu. Adapun mukmin, dia diberi rezeki dengan kebaikan itu di dunia dan ditambah di akhirat pahala yang lebih besar dari itu. Bisyarat, dengan syarat tentunya amal saleh, dengan syarat di atas ilmu, di atas ajaran Nabi SAW, dan atas dasar keikhlasan, hanya mengharapkan wajah Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jika tiga nikmat ini kita rasakan. Man asbaha aminan fi sirbi, fi sarbi, barang siapa bangun dan hidup, hawa kehidupan, udara kehidupan, dalam keadaan dia aman pada dirinya dan pada seluruh aktivitasnya, kegiatannya, di jalan-jalan, di safar-safarnya, tenteram dan aman tanpa rasa takut, mu'afan fi jasadi, diberi kesehatan pada jasadnya, indahu qutu yaumi, di sisinya siap selalu tersedia makanan sehari-harinya yang bersifat pokok primer, faka'anna mahizat lahud dunia bihadafiriha, maka seakan-akan telah diberikan kepadanya dunia dan seisinya. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعافينا في جسدنا وأن يمن علينا بالأمن وأن يرزقنا كفافا وقنعنا الله بما آتاه فنكون من السعداء من الشاكرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في جنته الفردوس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقيموا الصلاة.